Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, buah karya Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, Syekh Abdullah bin Saleh Ubailan hafizahullah taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita bacakan tentang apa yang beliau sampaikan di khatimah, di akhir dari kitab ini, di mana beliau menyampaikan beberapa wasiat, wasiat kepada kita semua, kepada kaum muslimin, yang semoga wasiat-wasiat ini bisa kita amalkan. Kita meminta kemudahan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan di halaman ke-334. Beliau berkata, "Wa ati' walidayka fa inna Allah ta'ala qarana haqqahuma bihaqqihi." Fa qala ta'ala, "Anishkur li walidayka ilayya al-masir." Beliau berkata, taatlah kepada kedua orang tuamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-14, "Anishkurli," hendaknya kau bersyukur padaku, "wali walidayka," dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, "ilayyal masir," dan sesungguhnya atau kepadakulah kalian dikembalikan atau anda dikembalikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul ditanya, "Wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man abarru?" Qala ummuk. Qila thumma man? Qala ummak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man abar?" Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan birrul walidain? Nabi menjawab, "Ummak," ibumu. Kemudian dikatakan, "Summa man?" Kemudian siapa? Nabi menjawab, "Ummak," ibumu. "Summa man?" Kemudian siapa? Nabi menjawab, "Ummak," ibumu. "Kila summa man?" Kemudian siapa? Nabi menjawab, "Abak." Kemudian ayahmu. "Summa al-aqraba fal-aqrab." Kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat setelahnya. Hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, di mana ibu mendapatkan jawaban 3 kali dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya kepada beliau, siapa yang lebih berhak mendapatkan birrul walidain, ya, mendapatkan bakti dari anaknya. Nabi SAW berkata 3 kali, "Ummak, ummak, ummak," ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru abak, kemudian bapakmu. Ini menunjukkan bahwa ibu, ya, dalam bakti lebih dari bapak. Setelah itu beliau berkata, "Wasil rahimak," sambung tali silaturahim. "Fa inna silatul rahim tazidu fil umri." Karena apa kata beliau? Sesungguhnya silaturahim bisa menambahkan umur, artinya bisa membuat umur seseorang tambah panjang. "Wa qati'atul rahim minal kabair," sedangkan memutus tali silaturahim termasuk dosa besar. "Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul," sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu syujnatun minar rahman. Yaqulullah man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aki man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu." Ar-Rahim itu diambil dari Ar-Rahman, ya. Jadi lafaz Ar-Rahim dari kata Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menyambungmu aku akan sambung dan siapa yang memutusmu aku akan putus. Oleh karena itu, maka hendaknya kita praktekkan dan kita amalkan. Karena kita semua ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau berkata, wa ahsin khuluqak li ikhwanika wa ashabika wa khuddamik atau khuddamik. Perbaiki akhlakmu, akhlak kepada saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu dan pembantu-pembantumu dan siapa saja yang urusannya di bawahmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Athqalu ma yudha'u fil mizan khuluqun hasan." Ya. Amalan yang paling berat yang ditimbangkan dalam yang diletakkan dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Kemudian beliau berkata, "Wa akrim jiranak." وَأَكْرِمْ جِيْرَانَكَ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ. Muliakan tetangga-tetanggamu dan berbuat baik kepada mereka. فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوسِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira bahwa dia akan mewarisi. Ya. Berikutnya, wa'ain man yasta'inu bika. Tolonglah orang yang minta tolong kepadamu. Karena Nabi SAW bersabda, fa'inna Allah fi awnil abdi madamal abdu fi awni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Berikutnya, beliau berwasiat, waqbal uzra man i'tazara ilayka sadiqan kana aw kadziban. Terimalah uzurnya orang yang minta uzur. Terimalah uzurnya orang yang minta maaf kepada engkau. Baik dia jujur atau berbohong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Yusuf alaihi salam, ketika beliau menerima uzur dari saudara-saudaranya dengan firman-Nya, ya, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Allah menceritakan bagaimana sifat yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam menerima uzur, permintaan maaf dari saudara-saudaranya yang telah mencelakakannya, yang telah membuatnya jauh dari orang tuanya. Nabi Yusuf berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini, dimaafkan, ya. Kemudian beliau berkata, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, ya. Ini akhlak yang tinggi, ya, semoga kita bisa menirunya. Berikutnya beliau berkata, wala tahtik an muslimin sitran, jangan buka aib seorang muslim, ya. Jangan buka aib seorang muslim, jangan buka tabirnya, jangan buka auratnya. Enggak boleh, ya. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satara Allahu auratahu fid dunya wal akhirah." Kata beliau, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya, menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini adalah balasan dari perbuatan yang baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang menutup aib saudaranya, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, kita semua punya aib. Kita semua punya cacat. Ketika kita berani mengorek-ngorek dan membuka aib saudara kita, maka balasannya, maka aib kita akan terbuka dan akan tercela di hadapan manusia. Tetapi kalau kita menutup aib dan aurat saudara kita yang muslim, yang tidak pantas untuk dibuka, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menutup aibnya di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat juga ditutup. Allah Rasul bersabda, "Satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya di dunia dan di akhirat. Berikutnya, beliau berkata, "Waqabilil qati'ata bis-silati wal isa'ata bil ihsani wal zulma bis sabri wal ghufrani." Hadapilah al-qati'ah dengan silah. Ya, balaslah orang yang memutus tali silaturahim dengan menyambungnya. Dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kezaliman dengan kesabaran dan dengan permaafan. Yani dengan memaafkan. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sil man qata'ak wa'fu amman zalamak wa ahsin ila man asa'a ilaika. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Sambunglah tali silaturahim dari saudaramu yang memutuskan hubungan silaturahim. Wa'fu amman zalamak, maaf kan orang yang mendzalimimu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, berbuatlah dengan kebaikan, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepada engkau. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wajitani bil hasada fi umurid dunya, fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tahasadu. Jauhilah hasad dalam perkara-perkara dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian saling berhasad. Kemudian beliau berkata, wa'azzimil akabira warhamil asaghira. Ya, muliakan orang-orang yang lebih tua. Sayangi orang-orang yang lebih muda. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak sayang kepada orang yang lebih kecil, orang-orang yang kecil dari kami, dan orang yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang yang tua. Kemudian beliau berkata, walzamil haya'a, ya, berilzamlah, artinya teruslah, ya, bersikap atau bersifat dengan sifat malu. Ya. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Ya. Jadi beliau berkata, lazimilah sifat malu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Wa qaal, al-haya'u khairun kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-haya, sifat malu itu bagian daripada keimanan. Dan Nabi SAW juga bersabda bahwa sifat malu itu semuanya baik. Kemudian beliau berkata, وَتَوَاضَعْ لِلْفُقَرَاءِ وَتَوَاضَعْ لِلْفُقَرَاءِ وَلِنْ لَهُمْ وَرْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلنَّبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Tawadu'lah, ya, bersikap tawadu'lah, artinya rendah hati, ya, kepada orang-orang fakir. لِنْ لَهُمْ, lemah lembutlah kepada mereka. وَرْفُقْ بِهِمْ, artinya lemah lembut kepada mereka dan sayangi mereka. Fa inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasalam di dalam surat Al-An'am yang ke-52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Janganlah kau usir ya orang-orang yang beribadah, menyembah, berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal ashi, di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajha, yang mereka hanya menginginkan wajahnya, wajah Allah semata. Kemudian beliau berbicara setelah itu tentang tawakal. Beliau berkata, "Wa idza sahha 'azmuka ba'da al-mashurati fatawakkal 'ala Allah wahdah." Apabila tekadmu, azammu telah sahih, ya, setelah bermusyawarah, maka bertawakkallah kepada Allah semata. Waqta' ta'alluqaka 'anil khalqi, putus ya ta'allukmu, artinya sikap menggantungkan. Artinya jangan menggantungkan kepada makhluk. Putus hal itu. Ya. Putuskan hati dari bergantung kepada makhluk. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah memiliki azam yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتوكل هو أن تكل أمورك بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى وترضى بحسن اختياره لك فإنه سيكفي. Apa itu tawakal? Kata beliau, tawakal adalah engkau serahkan seluruh urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bil kulliyah, artinya 100%. Ya, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watardha, dan kau ridha ya dengan pilihan Allah yang terbaik untukmu, maka sesungguhnya hal itu akan mencukupkanmu. Kemudian beliau berkata, wasun nafsaka wa sam'aka 'anil istima'i ila al-kadhibi wal ghibati wal buhtani wal fudul. Jaga dirimu, jaga pendengaranmu dari mendengarkan kata-kata yang dusta, ghibah, buhtan, ini kebohongan, al-fudul, dan kata-kata yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang berlebihan. Fa'inna Allah Ta'ala yakul, karena Allah Ta'ala berfirman, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra 36. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian juga beliau berkata, wajtanib aklal harami wa syubuhati, jauhi makan dari makanan yang haram, jauhi memakan yang haram dan yang syubuhat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bihi, setiap daging yang muncul ya dari yang haram maka berhak untuk dibakar oleh api. Ya, hadis ini sesuai riwayat Al-Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian beliau berkata, "Waraqibillah Ta'ala fi khalawatika wa af'alika wa ahwalika, fa inna Allah Ta'ala yaqul, inna Allah kana 'alaykum raqiba." Kemudian hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh Allah dalam kesendirian, dalam seluruh perbuatan dan keadaanmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah itu memperhatikan kamu, yakni mengawasi selalu ya, mengawasi kalian. Kemudian beliau berkata, wa dawim 'ala dzikrillah, teruslah ya, dawamkanlah dzikrullah. Fa innaka tastajlibu bi dzikrika lahu dzikrahu lak, karena sesungguhnya engkau dengan berzikir ya, dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendatangkan hal yakni berupa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, la'allah kalian berzikir kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, akan menyebut kalian. Kemudian Rasul kita SAW bersabda, yakulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan ya, dengan berzikir, dari meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya yang lebih afdal dari aku, apa yang aku beri kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Kemudian beliau berkata, wa aqlil dhahik, ya, kurangi tertawa, artinya jangan banyak tertawa. Fa innahu ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena sesungguhnya telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kasratud dhahik tumitul qalb, bahwa banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Kemudian beliau berkata, wa qarrib ajalak wa ba'id amalak, ya, dekatkanlah ajalmu dan jauhkanlah angan-anganmu. Artinya apa? Ingatlah kematian dan jangan panjang angan-angan. Fa innahu aunun laka 'alal khairat, karena hal tersebut bisa membantumu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, biarkan mereka orang-orang kafir, ya, makan dan bersenang-senang, kemudian mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Wan nabiyyu alaihi salam rasama khuttayn, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar dua garis, ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hadha ibnu Adam, ya, ini ibnu Adam, wa hadha ajalu, dan ini ajalnya, ya, wa thamma amaluhu, dan itulah angan-angannya, ini angan-angannya menembus dan sangat jauh, ya, menembus kotak, ya, dan menembus ajal. Jadi kebanyakan orang ini, ya, kebanyakan orang berangan-angan sehingga lupa kematian. Kemudian beliau berkata juga, wa aktsir nasihatal khalqi fa inna jarira ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nushh likulli muslim. Berbanyak, ya, menasihati makhluk. Karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas an-nushh bagi setiap muslim. Wa'lam, ketahuilah, annaka la tasilu ila syai'in mimma dzakartuhu lak illa bi taufikillah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, bahwasannya engkau tidak akan sampai kepada sesuatu yang aku sebutkan bagimu kecuali dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, wasiat-wasiat beliau tadi yang saya bacakan itu adalah nukilan beliau dari wasiat Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Wasiat yang sejak awal kita baca dari pekan yang lalu, ini merupakan nukilan beliau, ya, dari wasiat Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitabnya Uyubun Nafs, ya. Kemudian beliau berkata, tammatir risalatu walhamdulillahi rabbil alamin lailatul sabt at-tasi'a asyara min syahri rajab li'ami 28 و400 وألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وآله وصحبه أجمعين وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته أبو عبد الرحمن عبد الله ابن صالح العبيلان. نعم. دي رسالة ini tamat dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dia katakan di malam Sabtu tanggal 19 bulan Rajab tahun 1428 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang kita baca dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaji Salafi fi Tarbiyati wal Islam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan hal ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan kita juga minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dari apa yang kita dapat dan dari apa yang kita baca. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami, khususnya dalam menuntaskan pembelajaran kitab tersebut. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau kirimkan pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz dari saudara kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang Ustaz telah jelaskan tadi, sebaiknya kita makan dari barang-barang yang halal dan tidak yang haram. Nah, orang tua saya dalam masalah ekonomi masih terjebak riba, sering pinjam ke bank riba. Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut? Sedangkan untuk membantu ekonomi mereka, saya sendiri belum mampu. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Baik. Pertama adalah antum nasihati orang tua antum. Ya. Ketika antum tahu orang tua antum bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, dan muamalah ribawiyah adalah muamalah yang diharamkan oleh Islam. Ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai muslim, ya, tidak ada kata melainkan kita harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dengan cara menjauhi muamalah ini, muamalah ribawiyah ini. Ya. Dan kita bisa hidup tanpa muamalah ribawiyah. Ya. Kita bisa makan tanpa muamalah ribawiyah. Dan hidup akan berkah tanpa riba. Ya. Hidup akan sehat, berkah tanpa riba. Dan itu antum bisa sampaikan kepada orang tua antum dan antum yakinkan. Ya. Karena dengan riba tidak ada keberkahan. Ya, Allah cabut keberkahan. Dan Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Jadi antum nasihatkan, antum nasihati orang tua dengan baik-baik, ya, bahwa riba tidak akan mendatangkan keberkahan, malah akan mendatangkan berbagai macam musibah dan penyakit. Ya, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tanpa riba bisa makan. Itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin hal itu. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Allah akan ganti. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tawakal untuk meninggalkan riba, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan tawakal akan mendatangkan rezeki. Burung saja yang tidak punya akal seperti akal manusia, ya, dia dikasih rezeki karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih rizki kepada kalian. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kasih rizki kepada burung. Burung pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Pulang dalam keadaan perut berisi. Siapa yang ngasih rizki? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara berpikir orang tua harus dirubah dulu, diyakinkan. Ya. Ini tugas antum. Ini yang pertama. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Allah berikan hidayah. Ya, hidayah taufik. Ya, agar Allah mudahkan, ya, antum dan orang tua atau keluarga antum ke dalam jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, kita bantu orang tua semampu kita. apa saja usaha kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu insyaallah taala. Ya. Kemudian Allah tidak membebani jiwa sesuai kecuali dengan kemampuannya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha apa saja usahanya, ya. Apakah jualan buku atau jualan apa saja kan gitu, yang halal, yang halal insyaallah Allah kasih rezeki, ya. Yang jelas kita apa, bergerak, berusaha. Ya. Hasilnya Allah kasih ganti yang besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam berbicara tentang bagaimana Maryam yang dalam keadaan perut beliau sedang hamil tua, ya, lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk goyangkan pohon kurma, ya. Itu dalam keadaan sakit, sakit mau melahirkan, ya. Allah berfirman, "Huzzi ilayki bizid innakhlati tusakit alayki rutuban janiyya." Ya, kata Allah, goyangkan itu kurma, ya. Yang padahal kurma itu gede kan, ya. Kalau misalkan digoyang sama laki-laki saja yang kuat, ya, itu bisa jadi tidak bergoyang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita usaha. Nah, kemudian berjatuhanlah rutub, rutub-rutub itu, ya. Nah, jadi pelajarannya kita harus berusaha, berusaha, ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Dan juga jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, caranya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangan Allah di antara riba tinggalkan. Yakin seyakin-yakinnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Kemudian setelah itu, janji Allah, Allah akan kasih apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudah urus, Allah akan permudah urusannya. Allah akan permudah urusannya. Nah, ini. Jadi caranilah perbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya janji Allah pasti datang dan tidak meleset. Nah, Allah alam suwa. Barakallahu atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya 7 bersaudara, Ustaz. 4 perempuan, 3 laki-laki. Saya ingin selalu silaturahmi, membangun apa, hubungan antara keluarga, khususnya pada kakak dan adik-adik saya. Dengan saudara laki-laki yang kami miliki, tapi sepertinya belum bisa terwujud karena silaturahmi selalu terganggu kalau dihubungkan dengan orang tua wanita yang sudah sepuh. Mereka, kakak-kakak atau saudara laki-laki, ingin kami anak perempuan yang ngurus ibu. Dan warisan yang sudah 30 tahun tidak mau mereka selesaikan, padahal ayah atau bapak sudah meninggal lama. Hubungan keluarga ini bisa agak aman bila kami mengalah, nurut kehendak mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, iya. Sama, ya. yang kita hadapi memang, ya, kejahilan. Ya, kejahilan. Oleh karena itu, menghadapi kejahilan adalah dengan ilmu. Ya. kejahilan akan menimbulkan kerusakan. Seperti yang kita lihat ya, banyak ya, dan kasus ini bukan dihadapi oleh yang bertanya saja ya. Banyak dihadapi oleh sebagian dari saudara kita kaum muslimin ya. Di mana masih belum sadar akan pentingnya syariat Islam, terutama masalah pembagian waris ya, terutama masalah pembagian waris. Oleh karena itu saran dan nasihat ana adalah tetap silaturahim terus, sambil mendakwahi mereka, sambil berdiskusi dengan baik, munakosyah dengan baik, sampaikan ilmu atau pentingnya ilmu agama dan pentingnya belajar agama, kemudian pentingnya pembagian waris sesuai dengan apa syariat Islam, supaya tidak bertumpuk, kemudian supaya mudah, dan supaya tidak ada yang dizalimi di antara keluarga. Dan itu pun adalah salah satu cara untuk mengikat dan mempererat tali silaturahim. Ya, tali silaturahim. Tapi masalahnya tadi disebutkan seperti itu, maka seandainya memang butuh proses ya, butuh proses ya. Maka lakukan proses tadi ya. Tetap datangi ya. Dan yang memutus tali silaturahmi tetap kata Rasul disambung ya. Jadi kata Rasul tadi apa? Sambunglah tali silaturahmi dari orang yang memutus hubungan tali silaturahim ya. Jadi dibalas dengan menyambungnya ya. Nah, memang orang yang belum mengerti syariatnya seperti itu. Tapi yang paham ya, bukan dalam rangka apa namanya menolak, tapi menunda. Ini bisa menunda karena belum mengerti ilmu. Nah, kita sampaikan ilmu dulu ya. Nah, jadi kedepannya kita kasih tahu tentang ilmu agama, bagaimana cara membagi waris, atau diserahkan kepada misalkan peradilan agama ya, yang bisa mengurus ini supaya mereka juga percaya ya, percaya diserahkan kepada yang lebih tahu ya, pembagian harta waris. Nah, karena apa? Biasanya membuat pecah adalah memang pembagian harta waris ya, membuat pecah. Oleh karena itu diserahkan kepada peradilan agama ya, atau departemen agama ya, untuk bisa membagi dengan benar sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, jadi kalau misalkan belum ke situ ya, terus silaturahim sambung ya, dan sambil sedikit demi sedikit masukkan tentang ilmu agama ya, insyaallah Allah mudahkan ya, insyaallah Allah mudahkan. Dan tentunya dibaring dengan kesabaran ya, kesabaran ya. Yang penting antum tetap yakni menyambung tali silaturahim ya, suatu saat insyaallah Allah bukakan mereka. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan buka kesempatan untuk yang bisa menghubungi kami via telepon, silakan di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Tin di Ternate. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang saling nasihat menasihati. Terus di sini kami, di desa kami ada sebuah majelis taklim. Majelis taklim itu sering saya bimbing. Kemudian setelah saya mengikuti kajian di Roja TV, alhamdulillah segala sesuatu yang menyangkut dengan bid'ah saya sudah lepas. Dan saya mengikuti terus apa yang disampaikan Ustaz di Roja TV. Alhamdulillah. Ini, saya merek yang awalnya kami selalu membaca apa nama berjanji, berjanji itu apakah ada hadisnya dari Rasul atau tidak. Setelah saya tahu bahwa itu katanya bid'ah, langsung saya sampaikan kepada ibu-ibu, menasihati bahwa itu tidak usah dibaca. Tapi di sini jadi perselisihan antara saya dengan ibu-ibu dan masyarakat setempat yang ada di desa. Kemudian setelah saya sampaikan itu, majelis tetap berjalan. Namun bacaan berjanjinya tidak dibaca di saat majelis, karena mungkin mereka sudah tahu saya tidak mau mengajarkan. Apakah sikap saya ini benar atau dan apakah ada hadisnya atau ada dalilnya janji itu, dan bagaimana sikap saya terhadap ibu-ibu tersebut? Apakah saya langsung berhenti dari majelis tersebut atau bagaimana? Mereka membacanya tapi di luar dari pengajian. Mereka belajar. Ya. Mohon nasihatnya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara sifat muslim yang dengannya dia selamat dari kerugian adalah saling nasihat menasihati. Itu baik. Apa yang ibu lakukan, saling nasihat menasihati, itu bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana fi khusrin ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang memiliki empat sifat: memiliki iman, kemudian beramal soleh, dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, dan alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ibu mengenal sunnah dan hidayah, mengenal sunnah Nabi SAW adalah hidayah yang mahal. Dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada ibu dan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga berkata demikian. Ya, ingin meninggal di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang ajaran beliau, ajaran Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha, ya. Nah, adapun ada hadisnya, tentunya tidak ada, karena itu adalah merupakan ciptaan manusia. Berjanji itu ciptaan manusia, ya, karangan manusia, ya. Dan lebih baik disarankan adalah untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran dengan tafsirnya agar mendapatkan ilmu, ya, agar mendapatkan ilmu. Jadi misalkan pengajian itu sepekan sekali, kan sepekan sekali ini bahas dari awal surat Al-Fatihah, ya, tafsirnya, tafsir ayat pertama, tafsir ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ya, ayat keenam, ayat ketujuh, selesai masuk ke Al-Baqarah, membahas apa tafsir Al-Baqarah ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Ini manfaat, karena banyak di antara kita tidak tahu tentang isi Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk tiga hal: untuk dibaca, untuk kita baru, dan untuk diamalkan. Ya, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru al-albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad yang penuh dengan keberkahan, ya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulu al-albab. Ya, ini manfaat kalau kita mentadaburi Al-Quran dengan cara kita kaji Al-Quran sepekan sekali, kita kaji Al-Quran dengan ada ustadznya misalkan, ya, bahas, ya, tafsirnya, baca tafsir Mukatsir, ya, kemudian fawaidnya, faedah-faedahnya, ya, ini lebih manfaat. Kemudian baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengannya kita akan mengetahui Islam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Selama kalian pegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnahku kata Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa berpegang ya, dengan kitab Allah dan sunnahnya kalau kita tidak mengerti kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Caranya dengan belajar. Dengan belajar. Membaca Al-Quran dengan terjemahannya, dengan tafsirnya. Dan itu dapat pahala. Ya. Kemudian membaca hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan itu dapat ilmu. Dapat ilmu yang banyak. Ya. Oleh karena itu, pengajian-pengajian ya, hendaknya diperbaiki. Ya. Jangan kita bertemu tapi kurang manfaat. Tapi bagaimana manfaatnya lebih? Ya. Dengan cara apa? Ketika masuk ke majelis, kita bisa mendengarkan tafsir, mendengarkan Al-Quran, pembahasannya dan tafsirnya, kemudian mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW dan penjelasannya dari ulama, ya, supaya menambah apa? Menambah ilmu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan 2 tahun, ya, kita baca ayat Allah setiap pertemuan 1 atau 2 atau 3 ayat Allah, begitu seterusnya. Anda yakin ilmunya banyak, ya, setelah itu. Tapi kalau misalkan afan, ya, tidak membaca Al-Quran dan tafsirnya, tidak mempelajarinya, maka kita sama saja dengan jalan di tempat, tidak maju-maju, tidak ngerti tentang Islam ini. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah ilmu kita bertambah. Ilmu kita bertambah, kemudian pahala kita bertambah, kemudian kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan derajat yang tinggi ya dengan kita menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi iman dan ilmu, dengan dua hal ini Allah angkat derajat seseorang. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk nambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad SAW saja, ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa minta tambah ilmu. Bagaimana dengan kita? Yang jauh sekali, ya, yang jauh sekali. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya kita baca Al-Quran, tafsirnya, baca hadis syarahnya dan seterusnya supaya tambah ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat, ya. Dan kita meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.